Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah Masjid Al-Istiqamah, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini kita kembali melanjutkan hadis yang telah kita jelaskan sebahagiannya, yaitu hadis yang ke-28 yang diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu tentang nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada para sahabat, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan aku wasiatkan kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa yang memimpin kalian, yang memerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang diberikan umur yang lebih panjang sehingga dia masih hidup setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka di saat terjadinya perselisihan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun, yang mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajib. Hendaklah kalian menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dengan nawajib kalian. Telah kita jelaskan beberapa hal dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat-kalimat beliau yang sangat bermanfaat ini, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada umatnya agar mereka senantiasa merujuk dan kembali kepada sunnah beliau. Dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun Al-Mahdiyun, dari setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kalian memegang dengan sekuat-kuatnya, berpegang teguhlah di atasnya, dan jangan kalian melepaskan sunnah tersebut. Maka ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, bagaimana cara yang terbaik, bagaimana cara makhraj, jalan keluar dari fitnah yang terjadi, yaitu dengan cara kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunannya para sahabat. Di sini telah kita jelaskan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Namun beliau menambahkan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun. Yang menunjukkan bahwa dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melihat kepada pemahamannya para sahabat. Lebih terkhusus lagi dari mereka adalah pembesar para sahabat dari kalangan al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka ini adalah pembesar-pembesarnya para sahabat. Mereka adalah merupakan cermin para sahabat. Maka ikutilah mereka. Bagaimana cara mereka berpemahaman? Bagaimana cara mereka mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang telah dijamin keselamatannya. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi tentang kebenaran pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa walaupun kita melihat di samping perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini dan masing-masing mereka mengklaim bahwa kita semua harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang menjadi permasalahan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini harus difahami dengan pemahaman yang benar, harus ditempatkan pada tempatnya yang benar, sebagaimana yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam berpemahaman kita harus mengikat diri kita dengan pemahamannya generasi yang terdahulu, yang mereka telah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mengetahui di mana wahyu itu diturunkan dan kapan wahyu itu diturunkan dan bagaimana cara menerapkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan panutan, yang ingin mengambil contoh dalam penerapan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia mengambil contoh kepada orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang telah sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Siapa mereka yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud orang-orang yang telah meninggal pada zaman itu? Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan. Sebab mereka itu adalah umat yang hatinya paling baik. Mereka itu adalah umat yang ilmunya paling dalam dan mereka adalah orang-orang yang paling sedikit dalam menyikapi perkara-perkara takalluf. Mereka bukan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hum qaumun ikhtarahumullahu azza wa jal li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Mereka itu adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima salaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik kondisi umat ini kecuali apabila mereka merujuk kepada generasi pertama, yaitu generasinya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menyikapi apa yang datang dari para sahabat kita harus memahami dan mendudukkan pada kedudukan yang semestinya. Kapan ucapannya para sahabat itu menjadi hujjah? Dan kapan perkataan ataukah perbuatan para sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil? Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, permasalahan yang pertama bahwa apabila para sahabat bersepakat dalam satu masalah, tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Sepakat para sahabat dalam satu masalah, maka kesepakatan ini dipastikan bahwa itu adalah hujjah. Sebab ini termasuk di antara al-ijma' yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini di atas kesesatan. Di dalam riwayat yang lain, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Tidak berkumpul umatku ini di atas kesesatan. Sehingga apabila telah terjadi konsensus, apabila telah terjadi ijma' di kalangan para sahabat, maka itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara prinsip yang sangat penting di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam banyak tempat dari ucapan-ucapan beliau, beliau mengatakan, "Fadinul muslimin mabniyun ala kitabillahi jalla wa ala wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alaihi salafu hadhil ummah. Fahadhil usulul thalathah hiya usulun ma'sumah." Bahwa agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi kesepakatan pendahulu umat ini. Tiga perkara ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang terpelihara di dalam Islam. Maka apa yang menjadi kesepakatan mereka dalam suatu masalah, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang setelahnya untuk menyelisihi kesepakatan tersebut. Para ulama berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 115 tentang wajibnya orang-orang setelahnya untuk mengikuti ijma'nya para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا." Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas baginya petunjuk, lalu dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Ini yang menjadi syahid dari ayat ini. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Telah kita jelaskan bahwa kaum mukminin yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayat ini turun, mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat di saat mereka telah bersepakat dalam satu masalah. Lalu dia menyelisihi. Maka kami biarkan mereka dengan kesesatannya dan akan kami kembalikan mereka ke dalam jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka kalau sahabat sudah menetapkan satu masalah, sepakat di atasnya, maka tidak diperbolehkan seorang itu keluar dari kesepakatan tersebut. Dalam sebagian masalah-masalah akidah, sepakat para sahabat. Kesepakatan mereka dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimani seluruh sifat-sifat yang datang dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka tidak menggambarkan bagaimana sifatnya Allah itu. Mereka tidak menyerupakan dan tidak mengkaifiyahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Para sahabah bersepakat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersepakat tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam dan yang lainnya dari masalah-masalah yang telah menjadi kesepakatan para sahabat, maka tidak diperbolehkan orang setelahnya menyelisihi apa yang menjadi ijma' mereka. Kemudian masalah yang berikutnya, apabila ada di antara sebagian sahabat mengucapkan satu ucapan yang mana ucapan ini merupakan ucapan yang tidak ada ijtihad di dalamnya, yakni tidak mungkin seorang sahabat berijtihad dalam perkara tersebut, dan sahabat yang mengucapkan ucapan tersebut tidak diketahui bahwa dia pernah mengambil berita dari Israiliyat, dari Bani Israel yang tidak melalui jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan sahabat ini menjadi hujjah. Bahkan di dalam istilah ilmu mustalahul hadis ada yang disebut dengan hukum mauqufun lahu hukmul marfu'. Yang dimaksud mauquf lahu hukmul marfu', ucapan sahabat yang memiliki hukum marfu', yakni disandalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misal, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam ayatul kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, sangat luas kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursiyyu mawdi'u qadamayir rahmani jalla wa ala. Kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kedua kaki Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tempat kedua kaki Allah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah ini ijtihad dari Ibn Abbas? Tidak mungkin. Karena ini permasalahan ghaib. Abdullah bin Abbas tidak mungkin berijtihad dalam satu masalah yang beliau tidak diperbolehkan berijtihad padanya. Nah, sementara Abdullah bin Abbas tidak diketahui orang yang mengambil riwayat Israiliyat, maka hukum perkataan Ibnu Abbas ini memiliki hukum marfu', disandalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang seperti ini menjadi hujjah. Menjadi hujjah. Demikian pula ucapan-ucapan yang lainnya. Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim beliau mengatakan, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada kesamaan antara apa yang ada di dalam surga dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di dunia kecuali nama saja yang sama, namun hakikatnya berbeda. Di dalam surga ada buah-buahan, di dalam surga ada madu, di dalam surga ada susu, di dunia juga ada, tapi persamaannya hanya dalam hal namanya saja. Adapun hakikatnya, kenikmatannya, maka tidak bisa dibandingkan kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Ini juga memiliki hukum marfu'. Ataukah perbuatan-perbuatan para sahabat? Ya. Para sahabat mempraktikkan suatu amalan yang itu termasuk dalam perkara ibadah yang tidak ada bagian ijtihad di dalamnya, maka itu menjadi hujjah. Itu menjadi hujjah. Demikian pula termasuk di antara perkara hujjah apabila ada sebahagian sahabat mengucapkan satu ucapan ataukah melakukan satu perbuatan dan perbuatan atau ucapan ini menyebar di kalangan kaum muslimin dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkarinya, maka ini juga termasuk di antara hujjah yang dijadikan sebagai sandaran oleh kaum muslimin. Dijadikan sebagai hujjah. Bahkan sebagian para ulama menamakan itu sebagai ijma' sukuti. Kesepakatan walaupun kesepakatan secara diam-diam. Tidak diucapkan oleh sebagian sahabat, namun menyebar pendapat ini. Dan tidak ada pengingkaran di kalangan kaum muslimin. Maka ini juga menjadi hujjah. Oleh karena itu Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan, "Idza jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza jaa'a 'ani as-sahabah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza jaa'a 'ani at-tabi'in fa ana rajul wa hum rijal." apabila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya menerimanya di atas kepala saya. Ya, penerimaan dengan sepenuhnya. Apabila datang riwayat dari sahabat, maka saya menerima dengan sepenuhnya. Tapi kalau yang datang dari tabi'in, saya laki-laki, mereka juga laki-laki, kata Abu Hanifah. Maksudnya beliau juga termasuk dari kalangan tabi'in. Beliau seorang mujtahid sebagaimana yang lainnya mujtahid. Tapi kalau berkata para sahabat, maka beliau mengatakan saya menerimanya. Ini menunjukkan bahwa ucapan para sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya, maka ini adalah merupakan hujjah. Yang tidak menjadi hujjah apabila terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Maka ini menunjukkan ketika terjadinya perselisihan di kalangan para sahabat, yang tidak ada murajjih di antara keduanya, maka tidaklah perkataan sebagian mereka menjadi hujjah atas perkataan yang lain. Ya. Perkataan para sahabat berselisih dengan perkataan sahabat yang lain. Maka tidak bisa dijadikan hujjah salah satunya untuk membantah yang lainnya. Tidak. Namun kita harus mencari penguat-penguat di luar dari perkataan sahabat tersebut. Ya, sebab ini menunjukkan bahwa kadang-kadang mereka berpendapat dengan ijtihad mereka. Dan yang namanya manusia, walaupun dia seorang sahabi, kadang-kadang saja terjadi kekeliruan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dengan banyak faktor, mungkin hadis belum sampai kepadanya. Nah, seperti perselisihan yang terjadi antara Aisyah dengan para sahabat yang lain, di antaranya Hudzaifah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Karena beliau tidak mengetahui Rasulullah pernah kencing dalam keadaan berdiri. Beliau selalunya bersama Rasulullah ketika di dalam rumah. Ternyata Rasulullah alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan safarnya, ya, bersama para sahabat, di antaranya ketika beliau bersama Hudzaifah, Hudzaifah radhiyallahu taala an mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri. Aisyah menafikan, sementara Hudzaifah mengitsbatkan, menetapkan. Maka di sini kita menetapkan sebuah kaidah yang mengatakan al-mutsbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan riwayat itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan itu ada tambahan ilmu. Aisyah tidak mengetahui. Nah, tidak sampai kepada beliau berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri. Nah, kadang-kadang yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma menyebar di kalangan kaum muslimin pendapat beliau bahwa Umar bin Khattab secara khusus lebih menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan haji ifrad. Haji ifrad. Sementara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau mengetahui hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menganjurkan pada kaum muslimin, bahkan memerintahkan pada mereka untuk melakukan haji tamattu. Lalu ada sebagian mengatakan, ah, kami lebih memilih perkataannya Umar daripada perkataan Ibnu Abbas mengatakan haji tamattu. Padahal Ibnu Abbas menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Uraqum satahlikun." Saya menyangka kalian nanti akan binasa. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya mengatakan kepada kalian berkata Rasulullah, kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Ya. Beliau mengingkari orang-orang yang berpegang kepada ucapan Abu Bakar dan Umar lalu meninggalkan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perkataan person-person dari para sahabat, ya, apabila menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah atau menyelisihi para sahabat yang lain, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab termasuk dari Al-Khulafa Ar-Rashidun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menambah azan pada hari Jumat, Ya, beliau berijtihad karena melihat kondisi kaum muslimin yang sudah terlalu banyak, sementara azan tidak sampai kepada mereka, khususnya mereka yang ada di pasar, yang sedang sibuk berjual beli, yang tentu pada zaman itu belum ada speaker seperti sekarang ini. Ya, wa ma'a bu'di autanihim au bu'di yakni sukanihim, berjauhannya tempat-tempat tinggalnya, berjauhannya penduduk-penduduk yang ada di Madinah pada saat itu. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala berijtihad melihat dari sisi maslahah mursalah, bahwa diadakan satu adzan lagi sebelum masuknya waktu. Diadakan sebuah tempat tinggi namanya Zawra untuk mengingatkan mereka-mereka yang masih berjual beli, mengingatkan mereka yang jauh tempatnya agar mereka bersegera untuk datang ke masjid. Nah, ini diamalkan oleh Utsman radhiyallahu taala, dua adzan ya pada salatul Jumat. Tapi diingkari oleh sebagian sahabat yang lain. Dinukilkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengingkari. Juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bahwa beliau mengingkari. Nah, terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka tidak menjadi hujjah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Itu pun perlu kita mengetahui bahwa azan Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau menambahnya dengan adanya illah seperti yang kita sebutkan tadi, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di pasar. Demikian pula mereka yang berjauhan tempat-tempat tinggal mereka. Kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini, illah ini sudah hilang. Kenapa? Karena memungkinkan dengan speaker, ya. Nah, mukabbirus shaut memperdengarkan kepada mereka. Nah, melalui radio juga memungkinkan untuk sampai kepada mereka, mengingatkan tentang salatul Jumat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, perkataan sebagian sahabat tidak bisa dijadikan hujah untuk membantah yang lain. Namun ketika terjadi khilaf, perselisihan, maka kita harus melihat murajjihat yang ada, mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, kalau telah terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, kalau perselisihan itu dua pendapat, maka orang-orang sekarang tidak boleh mengadakan pendapat yang ketiga, karena kebenaran itu tidak akan keluar dari dua pendapat itu. Kalau para sahabat berselisih tiga pendapat, maka orang-orang yang belakangan tidak boleh mengadakan pendapat yang keempat, karena kebenaran itu tidak akan keluar di antara tiga pendapat yang diperselisihkan tersebut. Nah, ini kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, agar kemudian kita selalu mengikat diri kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang benar. Tidak bisa lepas begitu saja. Seenaknya seorang baru belajar bahasa Arab, lalu kemudian dia seenaknya menafsirkan Al-Quran ataukah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menasihatkan, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqak. Jangan engkau berbicara dalam satu masalah yang tidak ada imam pendahulu kamu yang membicarakan masalah tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru. Yang dimaksud perkara baru yang terdapat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah, yaitu perkara yang baru di dalam agama, adalah merupakan kesesatan. Ditambah dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Maka di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar jangan mereka membuat satu amalan baru, inovasi baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dan diharamkan di dalam Islam. Apa yang datang dari Rasulullah, maka cukup kita berpegang diri dengannya. Sebab barang siapa yang mendatangkan satu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, maka itu termasuk perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah dhalalah, kesesatan. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Dan ini berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam banyak riwayat, di antaranya yang kita sebutkan dari hadis Al-Irbad bin Syariyah ini. Lalu apa bid'ah yang dimaksud? Yang dimaksud bid'ah yang terlarang yaitu bid'ah di dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara tentang masalah agama. Setiap ada istilah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita harus membawa setiap istilah itu kepada keadaannya. Karena masing-masing ada istilah-istilah tersendiri, itu dikembalikan kepada hakikatnya. Hakikat dari sisi syariat, ataukah hakikat dari sisi bahasanya, ataukah hakikat dari sisi uruf, ya. Kebiasaan lafaz itu diucapkan apa maknanya? Nah, karena ini harus dibawa kepada masing-masing istilah tersebut. Tidak boleh kita umumkan. Sebagai contoh misal, kata-kata as-salah, as-salatu. As-salatu di dalam bahasa Arab, asal maknanya adalah doa. Ya. Asal maknanya adalah doa. Sehingga kalau pembicaraan tentang bahasa Arab, ya, berdasarkan hakikah lugawiyah, hakikat di dalam bahasa Arab, sholat itu maknanya adalah doa. Tapi kalau dalam istilah syariah, ya, kalau misalnya Nabi SAW mengatakan, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat dan menegakkan sholat. Apa yang dimaksud sholat di sini? Doa saja. Sudah berdoa, sudah, saya sudah sholat. Ya. Seperti sebagian mereka mengatakan, kalau sudah eling, selesai. Ya. Sekedar ngingat, sudah, saya sudah sholat. Walaupun duduk-duduk saja. Ya, bukan begitu maksudnya. Itu namanya sholat dalam istilah syar'i. Apa itu sholat dalam istilah syar'i? Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salat. Ya. Demikian pula az-zakat. Zakat secara bahasa berbeda dengan zakat secara istilah. Zakat secara bahasa artinya an-numu, penambahan, bertambah. Tapi kalau secara istilah ada tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat-zakat harta, zakatul fitr dan yang lainnya. Nah, begitulah kita membawa masing-masing pada hakikatnya. Demikian pula hakikat bahasa secara uruf, secara adat kebiasaan, ya. Kata-kata adabah, adabah itu berbeda antara bahasa hakikat secara bahasa Arab dengan hakikat kebiasaan orang-orang mengucapkan kalimat adabah itu. Adabah secara bahasa Arab itu artinya setiap yang melata di muka bumi, yang berjalan di muka bumi itu dabah secara bahasa. Tapi secara istilah orang-orang Arab, ya, biasanya kalau mereka mengatakan dabah, itu maksudnya adalah hewan yang berkaki empat. Hewan yang berkaki empat. Nah, itu istilah mereka. Kalau sudah mereka mengatakan dabah, ya, itu maksudnya. Nah, dan itu banyak sekali. Bahkan di dalam bahasa yang lain kita mengetahui itu, ya. Nah, kalau misalnya, ya, sebagai contoh saja, antara istilah-istilah, sebagian istilah di Balikpapan dengan istilah di Jawa atau di Sulawesi misalnya. Nah, taksi. Nah, kalau di Sulawesi taksi itu maksudnya apa? Argo. Nah, tidak ada kalimat yang lain kalau dikatakan taksi melainkan itu adalah yang berargo itu tadi. Tapi kalau taksi di Balikpapan kan bermacam-macam, ya. Ya, kita kalau mau naik taksi, wah, kedengaran keren betul ini mau naik taksi. Ya, padahal maksudnya taksi angkot gitu loh. Nah, ya begitulah istilah mereka. Nah, mereka tidak mengatakan taksi yang dimaksud argo, kecuali harus ada tambahan taksi argo misalnya. Ini istilah. Nah, terjadi perbedaan istilah. Nah, di kalangan, di dalam bahasa Arab pun ada yang seperti ini. Dan itu banyak sekali. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, harus kita bawa masing-masing kepada hakikatnya. Ya. Singa misalnya di dalam bahasa Arab, al-asad. Al-asadu fil ghabah misalnya. Asad itu, singa itu di dalam hutan. Ya, tentunya sudah ma'ruf kalau dalam hutan ya raja hutan maksudnya. Yang punya jenis tertentu dari hewan. Tapi kalau misalnya ada seorang mengatakan, ya, singa itu sedang berkhutbah 2 jam di atas podium, berkuar-kuar di hadapan rakyatnya. Apa maksudnya singa? Singa dari hutan itu? Hah? Orang sudah mengetahui bahwa yang dimaksud singa di situ adalah seorang laki-laki pemberani. Sampai digelari singa, saking beraninya dia, lantangnya dia. Itu namanya istilah. Nah, di dalam bahasa Arab juga. Termasuk di antaranya bid'ah. Tidak boleh kemudian kata-kata bid'ah ini kita seluruhkan. Ya. Bid'ah semuanya sesat dalam artian juga termasuk dalam perkara dunia. Tidak. Masing-masing kita bawa kepada hakikatnya. Bid'ah secara lughah ataukah bid'ah secara istilah dalam syariah. Kalau bid'ah secara lughah, secara bahasa, semua perkara yang baru itu bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan badi'us samawati wal ard, langit-langit dan bumi yang diciptakan secara bid'ah. Maksudnya, belum ada contoh sebelumnya langit dan bumi itu diciptakan dengan kondisi seperti itu. Itu secara bahasa. Kalau secara bahasa, semuanya bisa kita mengatakan bid'ah. Tapi secara bahasa. Secara bahasa, itu tidak dibahas di dalam syariah. Yang dibahas di dalam syariah adalah bid'ah secara istilah. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah di dalam agama itu adalah sesat. Itu di dalam agama. Yang dimaksud bid'ah di dalam agama adalah thariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah. Yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi 'azza wa jalla. Satu metode inovasi baru di dalam agama ini yang diada-adakan, yang diada-adakan, yang hendak menyaingi syariat karena ingin dimasukkan ke dalam syariat, yang dimaksudkan untuk berjalan di atasnya berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam agama berarti kalimat dalam agama ini harus mengeluarkan permasalahan-permasalahan dunia. Dalam masalah dunia, selama tidak dibahas di dalam Islam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Selama tidak dibahas di dalam syariah. Adapun dalam masalah agama, maka kita harus berjalan bersama dengan agama. Kenapa para ulama menyebutkan satu kaidah di dalam Islam? Al-aslu fil ibadatil man'u hatta ya'tiya dalilun ala syar'iyyati. Asal hukum di dalam beribadah itu adalah terlarang, tidak boleh kita melakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita bisa memahami dengan jelas dan menepis syubhat yang mengatakan bahwa ya bid'ah tersebut adalah merupakan perkara yang terlarang dalam setiap masalah. Tidak. Tapi yang dilarang di dalam Islam adalah bid'ah yang berkenan tentang masalah agama. Dan ini tentu merupakan pembahasan yang sangat luas sekali. Namun apa yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penerangan jalan kita agar kemudian Allah memudahkan kita masuk ke dalam syurganya. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.